Wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kepada para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah, para bapak ibu guru, ustadz wa ustadzah, orang tua, wali santri, wali murid dimanapun berada, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu kesempatan untuk mendidik anak-anak kita. Karena sejatinya pendidikan itu merupakan hal yang sangat penting, terutama dalam hal proses pembentukan sebuah generasi. Dan sejatinya mendidik itu adalah sesuatu yang sangat membahagiakan. Sejatinya siapapun yang menjadi pendidik, ketika mereka sedang melakukan proses pendidikan, sejatinya mereka kondisinya adalah dalam keadaan berbahagia. Namun faktanya ternyata tidak demikian. Ada beberapa orang tua atau pendidik justru ketika mendidik anak-anaknya itu penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketakutan, kadang kecewa, rasa marah, emosional, dan perasaan-perasaan yang lainnya yang sejatinya itu menjadikan orang tua atau pendidik itu menjadi tidak bahagia ketika mendidik anak-anak. Antara lain hal-hal yang menjadikan kekhawatiran orang tua dalam mendidik anak-anak adalah faktor lingkungan. Lingkungan sangat besar sekali pengaruhnya terhadap pendidikan anak. Sehingga banyak sekali orang tua yang sangat mengkhawatirkan anaknya ketika anaknya berinteraksi dengan lingkungan. Terutama yang menurut orang tua lingkungan itu adalah lingkungan yang tidak baik atau lingkungan buruk. Lingkungan tidak seperti yang diharapkan orang tua, yaitu lingkungan yang terdiri dari orang-orang yang soleh. Namun tidak selamanya setiap lingkungan yang ditempati oleh orang tua dan anak-anak itu selalu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Akhirnya banyak di antara orang tua yang betul-betul mensteril anaknya, dicegah sama sekali untuk tidak bergaul dengan masyarakat di sekitarnya, dicegah sama sekali untuk tidak terpapar dengan lingkungan yang buruk. Dengan harapan apa? Dengan harapan anaknya benar-benar tidak ada unsur keburukan yang merupakan penularan dari lingkungan di sekitarnya. Nah, ini sering disebut dengan istilah sterilisasi. Jadi disteril anak-anak itu. Apakah yang demikian itu akan bagus bagi anak-anak? Tentu saja kalau kita perhatikan atau kita renungkan sejenak, toh nanti setelah anak-anak kita dewasa, toh nanti setelah anak-anak kita nanti lulus dari sekolah atau mungkin harus sekolah keluar dari rumah, mereka insyaallah ta'ala pasti akan bertemu dengan lingkungan, yang mana lingkungan yang ditemui oleh anak itu bermacam-macam, ada yang baik, ada yang buruk. Maka jika proses sterilisasi itu dilakukan, maka yang terjadi adalah anak menjadi tidak imun. Ya, sehingga begitu mereka keluar, karena tidak imun itu sehingga mudah sekali terpapar dengan pengaruh-pengaruh buruk dari lingkungan. Oleh karena itu, Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, hal yang seharusnya kita lakukan terhadap anak kita bukanlah sterilisasi terhadap faktor lingkungan, tapi yang kita lakukan seharusnya adalah imunisasi bagi anak-anak, yang akhirnya anak-anak betul-betul imun terhadap lingkungan sosialnya. Inilah yang kita sebut dengan istilah imunitas sosial. Nah, kenapa kita perlu mengimun anak terkait dengan masalah pengaruh sosial ini? Sebab secara fitrah manusia itu termasuk makhluk sosial. Manusia mau tidak mau harus bertemu dengan orang lain. kadang bekerja sama dengan orang lain, kadang meminta tolong orang lain, kadang membantu orang lain, kadang ditekan oleh orang lain, diganggu oleh orang lain, dan sebagainya. Karena memang fitrahnya manusia adalah makhluk sosial. Dan bersosial ini itu memiliki keutamaan. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan masalah bersosial. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul ladzi yukhalitun nasa wa yasbiru 'ala adahum khairun minal ladzi la yukhalitun nasa wa la yasbiru 'ala adahum." Orang mukmin yang bergaul dengan masyarakat, dengan orang lain, dan bersabar terhadap gangguan mereka, itu lebih baik daripada seorang mukmin yang tidak mau bergaul dengan masyarakat atau orang lain dan tidak mau bersabar terhadap gangguan mereka. Ini menunjukkan bahwa memang bersosial itu sebenarnya merupakan suatu keutamaan bagi mereka yang memang benar-benar imun. Antara salah satu imunitas sosial yang dimiliki oleh seseorang adalah dengan adanya kemampuan mereka untuk bersabar terhadap gangguan atau pengaruh dari mereka. Ini. Dan ini yang harus kita tanamkan pada diri anak-anak, sehingga mereka kelak setelah mereka dewasa betul-betul imun, bersabar, mau menahan diri ketika mereka bergaul dengan mereka, dengan masyarakat atau sosial. Tidak apa namanya begitu mudah untuk meniru, dapat menjaga diri, itu termasuk merupakan imunitas-imunitas sosial yang perlu kita kuatkan pada diri anak-anak kita. Nah, sebelum kita membahas bagaimana cara mengimun anak agar anak itu betul-betul kebal atau tangguh ketika menghadapi lingkungan, mari kita bahas sejenak tentang proses terpengaruhnya anak oleh lingkungan. Awal anak terpengaruh oleh lingkungan itu bukan semata-mata begitu melihat saja kemudian langsung terpengaruh. Sebab tidak semua pengaruh lingkungan itu akan selalu menulari anak. Ya, jadi saya ulang lagi, tidak semua ya pengaruh lingkungan itu pasti akan menulari anak. Maka di sini ada proses terpengaruhnya, yaitu yang pertama, kenapa anak itu bisa terpengaruh? Karena yang pertama ketika anak melihat atau mendengar atau merasakan sesuatu yang ada di lingkungan itu, anak itu terkagum dengan apa yang dia lihat, dia rasakan atau dia dengar. Ini kekaguman inilah yang merupakan asal muasal anak terpengaruh. Setiap anak yang terkagum dengan sesuatu, pasti nanti akibatnya, proses selanjutnya, anak pasti akan mencintai sesuatu tersebut. Sebab cinta muncul karena apa? Rasa kagum. Ya. Ini. Nah, setelah anak mencintai itu, secara otomatis dia akan meniru apa yang dicintainya itu. Akan meniru. Kalau yang dicintainya itu adalah hal-hal yang buruk, maka dia akan meniru keburukan itu. Yang kita harapkan adalah apa yang dicintai oleh anak itu adalah hal yang baik. Yang dikagumi adalah hal-hal yang baik, sehingga dia akan mengidolakan hal yang baik tersebut. Itu harapan kita. Namun tidak selamanya demikian. Nah, inilah adalah proses terpengaruhnya anak adalah dimulai dengan rasa kagum. Ini. Terus kemudian selanjutnya Bapak Ibu, perlu kita pahami definisi dulu tentang imunitas sosial. Imunitas sosial adalah ketahanan jiwa anak terhadap pengaruh buruk lingkungan. Imunitas sosial itu terbentuk karena tuntasnya fitrah anak. Ini, jadi tadi disebutkan proses pengaruhnya anak, sekarang kenapa imunitas itu bisa terbentuk sehingga anak tidak mudah terpengaruh dengan yang buruk tapi mudah terpengaruh dengan yang baik, itulah imunitas. Yaitu antara lain karena apa? Tuntasnya fitrah anak. Apa yang dimaksud tuntas fitrah itu? Anak akan menjadi imun terhadap sosial itu jika rasa cinta atau sayang anak itu tertuntaskan pada dirinya, karena ini fitrah. Sebab setiap anak terlahir dalam keadaan memiliki rasa cinta. dan membutuhkan cinta. Kemudian yang kedua, yaitu rasa ingin tahu tertuntaskan. Ya, rasa ingin tahu tertuntaskan. Ini yang menyebabkan anak menjadi imun. Kemudian yang ketiga adalah keunikannya terfasilitasi, terakui, tertuntaskan. Dan yang ketiga adalah fase-fase perkembangannya betul-betul diperhatikan oleh para pendidiknya. Ya. Jadi para pendidik mendidik dia itu disesuaikan dengan apa? Fase-fase perkembangan dirinya. Inilah empat hal yang apabila tertuntaskan dengan baik maka akan menjadi imun. Hanya hal-hal yang baik sajalah yang bisa apa namanya? Dia terima, yang bisa dia tiru. Ya. Jika ini terluka, rasa cinta terluka, rasa ingin tahu terluka, tidak tuntas, keunikannya tidak dihargai, mendirinya tidak sesuai dengan perkembangan dia, maka fitrahnya akan terluka. Kalau fitrahnya terluka, yang asalnya anak terlahir dalam keadaan fitrah itu mencintai kebaikan, karena terluka akhirnya dia sangat mudah sekali mencintai sesuatu yang buruk atau tidak sesuai dengan fitrah atau menyimpang dari fitrahnya. Jadi intinya menjadikan anak imun itu adalah dengan menuntaskan empat hal ini: rasa cinta, rasa ingin tahu, keunikan, dan perkembangan. Ini. Terus selanjutnya Bapak Ibu, rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah contoh hal-hal yang menjadikan anak itu terpengaruh akibat dari tuntasnya hal tadi, empat hal tadi. Ya. Contoh yang pertama adalah ini yang sering terjadi dan dikhawatirkan banyak orang tua, yaitu anak meniru perilaku buruk teman-temannya. Ini. Nah, ini yang biasa dilakukan oleh orang tua itu langsung kemudian dicegah. Ya. Kemudian dicegah untuk tidak bergaul dengan temannya yang perilakunya buruk. Namun kalau kita pahami kenapa anak itu kok mau meniru teman yang perilakunya buruk itu, karena apa? Karena anak merasa bahwa temannya itulah yang lebih sayang kepadanya daripada orang tuanya, dari gurunya, dan lain-lain. Ini, jadi merasa bahwa temannya itu yang sayang pada dia. Sayangnya teman kepada dia itu bagi anak itu lebih besar dibanding kedua orang tua atau gurunya, sehingga dia cenderung lebih meniru temannya daripada guru atau orang tuanya. Walaupun faktanya pastilah orang tua lebih sayang kepada anak itu daripada temannya, tapi bagi anak itu dia merasa bahwa temannya lah yang lebih menyayanginya. Ini akibat apa namanya, proses anak meniru perilaku temannya. Nah. Kemudian berikutnya yaitu kecanduan HP. Mengapa anak itu kok bisa kecanduan HP? Cenderung selalu bermain HP, gadget, internet. Karena anak itu merasa bahwa HP lah yang dapat menyenangkan dirinya. Ya. Akhirnya apa? Dia merasa dicintai, walaupun mungkin itu HP, benda mati. Tapi dia merasa nyaman, ya, merasa senang, dan HP lah yang membuat dia itu senang. Akhirnya rasa cintanya tumbuh pada HP tersebut. Kemudian HP itu yang menjadikan anak ini merasa apa, cenderung untuk bermain HP. Ya. Karena apa? HP itu dapat menuntaskan rasa ingin tahu anak. Ya, apa yang diinginkan anak itu di situ dijawab oleh HP tersebut, dituruti oleh HP tersebut. Ini yang menyebabkan anak-anak menjadi kecanduan HP karena dua hal ini. Merasa bahwa HP lah yang membuat dia senang, dan HP lah yang bisa menuntaskan, menjawab semua rasa ingin tahu anak. Ini proses kecanduan HP. Terus selanjutnya yaitu bullying. Ya, bullying. Mengapa anak dapat terbuli? Anak dapat terbuli karena apa? Karena tidak percaya diri. Yaitu rasa cinta yang tadi itu terluka. Seolah-olah tidak ada yang menyayangi dia. Kemudian yang kedua, anak tidak berani menunjukkan eksistensi atau keunikan dirinya. Kurang pede akibat rasa cinta yang terluka. ya. Kemudian berikutnya adalah anak memiliki potensi untuk dibuli, yaitu tipe anak yang perasaannya peka. Jadi faktor-faktor atau kasus-kasus bullying, ya, itu faktornya antara lain, anak yang terbuli itu kebanyakan adalah anak-anak yang hatinya peka. Bisa jadi mungkin temannya yang melakukan bullying itu sebenarnya bukan membuli tapi bercanda. Ya, mungkin bercandanya agak berlebihan bagi teman-teman atau anak-anak yang perasaannya itu tidak begitu peka, itu biasa-biasa saja, mereka enggak merasa terbuli. Tapi anak-anak yang perasaannya peka, ini anak-anak yang baper, ya, biasanya empatinya tinggi, sifat melayaninya juga tinggi. Walaupun temannya tadi canda, tapi penilaian dia terhadap temannya itu adalah temannya membuli. Ini antara lain faktor apa unsur-unsur atau proses-proses terjadinya bahwa anak itu merasa dibuli. Nah, kemudian contoh yang lain yaitu tekanan oleh lingkungan. Anak merasa minder. Ya, mengapa anak dapat tertekan oleh perlakuan lingkungan? Ya. Ini karena apa? Karena anak merasa tidak ada orang yang memahami dirinya. Dia merasa tidak ada orang yang menyayanginya. Merasa walaupun sebenarnya orang tuanya sangat sayang, gurunya sangat sayang, bisa jadi tetangganya, temannya itu sangat sayang. Tapi anak ini merasa tidak disayangi oleh mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, rasa ingin tahu terbelenggu. Ya, sedikit-sedikit salah ditegur, kadang dimarahi, atau mungkin tidak boleh mencoba sesuatu yang berakibat ada kesalahan di situ. Ya. Kemudian yang ketiga, anak tertekan oleh lingkungan itu karena apa? Adanya target yang bukan sesuai dengan potensi bakatnya. Ya. Sehingga dia merasa tertekan. Kemudian diperlakukan tidak sesuai dengan fase perkembangannya. Nah, inilah empat faktor tadi, ya. Faktor yang pertama, anak merasa tidak dicintai, rasa ingin cintai, rasa cintanya itu terluka. Yang kedua adalah rasa ingin tahunya terluka. Yang ketiga adalah keunikan dirinya tidak diakui. Yang keempat adalah tidak diperlakukan sesuai dengan fase perkembangannya. Maka empat hal ini apabila tidak tuntas, maka anak akan menjadi tidak imun terhadap lingkungan. Dia tertekan oleh lingkungan, mudah dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, baik. Selanjutnya adalah apa yang harus kita lakukan? Yaitu yang kita lakukan adalah bagaimana kita mengimun anak dari contoh-contoh tadi dan contoh-contoh yang lainnya. Imun terhadap sosial. Maka kita sering sebut dengan proses imunisasi sosial. Nah, proses imunisasi ini dimulai, ya. Jadi anak akan imun itu jika anak itu mencintai guru atau orang tuanya. Anak akan imun jika anak itu menjadikan guru atau orang tuanya itu orang yang dapat dipercaya karena cintanya tadi. Ya. Anak akan imun sosial itu apabila anak merasa bahwa guru atau orang tuanya itu bisa dibanggakan. Ini menjadi pahlawannya. Itu karena apa? Cinta. Dan cinta pada diri anak itu tumbuh tidak begitu saja cinta. Itu didasari dengan rasa kagum anak. Ini proses imunitas sosial ini juga sama seperti proses anak terpengaruh. Prosesnya sama itu loh. Ya, proses anak terpengaruh buruk dengan proses imunisasi itu prosesnya sama. Hanya saja, ya, materi, konten yang dituangkan pada proses itu berbeda. Kalau proses pengaruh buruk anak itu dari lingkungan itu adalah karena yang dilihat, yang dikagumi adalah perkara buruk. Tapi kalau proses imunitas sosial ini yang diharapkan, yang dikagumi adalah perkara-perkara baik. Dan harapannya yang dikagumi di sini adalah orang tua atau gurunya. Karena secara umum bahwa orang tua dan guru itu adalah baik, yang patut dicontoh oleh anak-anaknya. Maka proses imunitas sosial adalah buatlah anak itu kagum terhadap orang tua atau guru, terhadap kiainya, terhadap pokoknya siapapun yang itu adalah orang-orang soleh, orang-orang baik. Setelah anak muncul kagum secara otomatis, insya Allah anak akan tumbuh rasa cinta. Ya, kata Syekh Sa'ad Riyad yang mengatakan apabila seorang anak itu mencintai gurunya atau mencintai orang tuanya, maka anak akan mencintai apapun yang dicintai oleh guru atau orang tuanya. Maka setelah itu anak akan mengidolakan, akan meniru atau meneladani orang tua atau guru yang telah dicintainya itu. Nah, akhirnya setelah mencintai orang tua dan meneladani, maka jadilah dia imun. Sebab dia akan cenderung untuk meniru yang dari orang tuanya. Ketika dia di sosial di luar, ya, maka dia akan menganggap bahwa bapak dan ibuku lebih baik daripada apa yang di luar. Karena apa? Karena orang tua merasa apa namanya, anak merasa bahwa orang tuanya lah yang mengerti tentang dirinya, yang paling sayang terhadap dirinya dibanding orang lain. Nah, ini antara proses imunitas sosial. Nih, terus kemudian pertanyaannya, Bapak Ibu semua, ya, setelah kita tahu alurnya demikian, yang jadi masalah di sini adalah bagaimana biar anak itu kagum sama kita. Kadangkala kita sudah dekat dengan anak, kadang anak menjauh. Kita sudah berusaha untuk membuat anak kagum dengan berperilaku baik, tapi ternyata anak tidak mengagumi, tidak mempan lah istilahnya metode kita. Maka yang perlu kita bahas di sini adalah bagaimana menjadikan anak itu kagum sama kita. Ya, kagum sama kita. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu sebenarnya, ya, tentang masalah bagaimana kita menumbuhkan rasa kagum anak. Yaitu dengan cara mengisi tangki cinta anak. Ya. Menjadikan anak merasa disayang. Itu pasti akan kagum. Sebab anak akan mengagumi siapapun yang telah mengisi tangki cintanya, atau dia merasa disayang. Ini, ya. Maka begitu ada orang mengisi tangki cintanya, maka dia kagum sama orang yang mengisi itu. Kalau yang mengisi adalah temannya, maka dia kagum sama temannya yang akhirnya mencintai dan meniru temannya. Kalau yang mengisi tangki cinta itu adalah HP, maka dia kagum sama HP itu dan akan mencintai HP itu. Akhirnya tidak mau pisah dengan HP itu. Ya. Kalau yang mengisi tangki cintanya itu mungkin, kalau orang anak itu sudah mau menikah, adalah calon suami atau istrinya, maka dia kagum pada calon suami atau istrinya. Akhirnya dia mencintainya dan segera ingin menikah. Nah, ini. Nah, masalahnya sekarang pertanyaan lagi, bagaimana cara mengisi tangki cinta anak? Sebab banyak orang tua yang berusaha menjadikan biar anak merasa disayang, tapi ternyata anak tetap merasa tidak disayang oleh orang tuanya. Karena apa, Bapak Ibu semua, ya, tidak ada Bapak Ibu atau orang tua yang tidak sayang anaknya. Berarti kan orang tua sebenarnya sudah berusaha mengisi tangki cinta anaknya, tapi ternyata saat ini yang sering kita ketahui bahwa banyak anak yang merasa tidak disayang oleh orang tuanya. Mengapa demikian? Karena komunikasi atau bahasa yang orang tua sampaikan kepada anaknya itu ternyata tidak mengisi tangki cinta anak. Walaupun niatnya mengisi tangki cinta, karena apa? Salah bahasa, salah komunikasi. Masalahnya ini. Nah, bagaimana biar kita bisa mengisi tepat tangki cinta anak ini? Yaitu dengan menggunakan bahasa hati. Karena tangki cinta itu ada di hati anak kita. Maka kita menggunakan bahasa hati. Bahasa hati beda dengan bahasa logika. Ya, bahasa hati bukan semata-mata dari lisan. Ini. Ya, jadi untuk mengisi tangki cinta itu adalah yaitu dengan bahasa hati. Nah, bahasa hati itu ada lima. Ya. Bahasa hati ada lima. Maka siapapun yang bisa menyajikan bahasa-bahasa hati ini, maka insya Allah anak akan merasa disayangi atau dicintai. Maka insya Allah dengan lima bahasa ini, ungkapan rasa cinta orang tua kepada anaknya dapat mengisi tangki cinta anak. Ya. Mengapa kadang orang tua kok enggak mengisi tangki cinta? Karena di luar dari ini. Mungkin dengan kemarahan. Kemarahan enggak ada dalam lima bahasa hati ini. Ya, mungkin dengan ancaman. Ini ayah sayang sama kamu. Ya, ayah melakukan ini karena kamu sayang. Awas ya kalau kamu melakukan ini, kan ini ayah sayang sama kamu. Nah, Ini tidak masuk dalam lima ini. Ya. Kadangkala dengan terlalu banyak nasihat, ya, seolah-olah anak itu disalahkan karena merasa berbuat salah. Apa bagi orang tua anak dianggap berbuat salah, akhirnya banyak nasihat, banyak kritikan, ya, bahkan mungkin menyalahkan. Walaupun sebenarnya yang dilakukan orang tua itu mencintai anak, menyayangi anak, tapi ternyata tidak bisa mengisi lagi cintanya karena apa? Hal tersebut tidak masuk dalam lima bahasa ini. Nah, maka sebagainya orang tua itu bisa mempraktikkan lima bahasa ini. Yang pertama adalah pujian. Ini bahasa hati. Ya, seberapa sering ketika anak-anak kita mau bersosial, ya, bahasa yang kita serapkan itu hanya istilahnya mungkin ancaman. Awas nanti kalau gini-gini. Nah, mungkin bisa jadi nasihat lisan yang terlalu banyak. Udah hati-hati ya, kamu masih kecil, masih begini-begini. Itu tidak masuk dalam lima ini. Akhirnya anak tidak merasa kagum sama orang tua, sehingga enggak menjadi imun. Tapi kalau kita lakukan misal seperti ini ya, ya, nah hati-hati ya, enggak apa-apa. Kamu mungkin bermain kesana, ibu sayang sama kamu nak, ya. Jadi ini kalimat-kalimat yang menyemangati pujian. Ya, nanti ibu khawatir kalau ada apa-apa terhadap kamu, tapi kamu hati-hati, enggak apa-apa nak. Itu kata-kata yang anak nyaman, ya, anak nyaman. Bukan istilahnya dalam bahasa Jawa itu anak dilepas kepalanya, tapi ekornya dipegang, buntutnya dicekel, ya, diculke ndase, dicekel buntutnya. Atau dalam bahasa kita mungkin anak itu dilepas, tapi terlalu digondeli, ya, atau dipegang ekornya, sehingga masih seolah-olah anak nggak merasa nyaman, ya, nggak merasa nyaman. Maka ketika anak-anak mungkin ingin keluar, kita mungkin memberikan apresiasi, masya Allah, anaknya Umi ini seorang dai, ya, nggak apa-apa nak, nanti kamu ketemu teman-teman di sana, tapi nanti kalau ada adzan, nah, teman-teman diajak ke masjid ya, kan kamu kan dai, nah, bisa mendakwai mereka, masya Allah, luar biasa. Jadi keluarnya anak itu merasa terakui, ya, merasa diberi semangat dari kata-kata ibunya atau orang tuanya atau ayahnya tadi. Itu yang pertama adalah itu. Yang kedua adalah kebersamaan. Mungkin suatu ketika kita bisa menemani anak kita ketika mereka keluar ke temannya. Ayah, ibu, abi, umi, saya ingin ketemu teman. Nah, mungkin bisa jadi kita dengan teman yang ingin ditemui oleh anak kita itu, kita khawatir dengan akhlaknya, ragu-ragu dengan akhlaknya baik apa tidak. Mungkin gak apa-apa, kita menawarkan diri, bagaimana kalau abi anter, biar kamu enggak capek. Nah, ya. Nanti sampai sana abi pulang deh. Kalau kita ingin apa menunggui anak merasa enggak nyaman, ya. Dibersamai, diboncengkan, anak merasa masya Allah, ayahku. Ini ya. Mungkin bisa jadi, ya. Kalau orang tua itu terlalu protektif, mensteril anak, enggak boleh ketemu temannya itu karena mungkin ada indikasi akhlaknya tidak baik gitu. Nah, tapi kita tidak boleh terus kemudian begitu over permisif ya, kemudian dibiarkan begitu saja, tidak. Tapi kebersamaan ini antara lain adalah seandainya itu mungkin aman-aman saja, walaupun mungkin anak itu karakternya tidak seperti yang kita harapkan, maka kalau kita mendekati anak, membersamai anak dengan cara yang demikian tadi, maka anak akan kagum pada orang tuanya dan mencintai orang tuanya, dan pasti akan mendengar apa yang dipesankan atau dinasihatkan orang tuanya. Yang ketiga adalah mungkin hadiah bisa kita berikan kepada anak kita. Oh, bikin main ke temanmu nak ya, ini uang saku buat kamu ya, barangkali nanti kalau beli minum kamu capek. Anak senangnya luar biasa. Maka insya Allah kalau karena yang membuat kagum orang tuanya, walaupun temannya itu membuat kagum dia, setidaknya kalah oleh orang tuanya, sehingga pengaruh dari temannya tidak begitu besar. Dia cenderung mengidolakan ke orang tuanya. Itu satu contoh demikian. Kemudian pelayanan, ya, mungkin bisa jadi ketika anak mau keluar, ya, kita ambilkan sepatunya, mungkin kita semirkan sepatunya atau sandalnya kita bersihkan, atau kita ambilkan biar anak mudah menggunakannya. Itu merasa anak, masya Allah, ayah bundaku sayang banget sama aku. Maka kalau di luar ada apa-apa, maka saya akan segera lapor ke ayah ibu, karena ayah ibu adalah idola saya, manusia yang paling aku cintai di muka bumi ini, ya. Ini jadi pelayanan. Kemudian sentuhan. Kadang-kadang ketika anak mau keluar, ya, kita sentuh, kita kecup peningnya, ya, mungkin kita gandeng, atau hal-hal lain sentuhan yang dibolehkan oleh syariat yang menjadikan anak itu merasa nyaman dan merasa disayang. Nah, ini adalah lima bahasa yang menjadikan anak itu merasa terkagum, terisi tangki cintanya. Coba bayangkan seandainya anak mungkin sudah mengagumi temannya, kemudian perlakuan kita adalah dengan kemarahan. Ya, dengan kemarahan, atau mungkin dengan sterilisasi. Dia ingin ketemu temannya, tapi kita steril, dilarang. Maka ketika kita tidak di rumah, bisa jadi anak itu sembunyi-sembunyi mendatangi temannya. Ketika mendatangi temannya, tangki cinta yang dari rumah itu kosong. Karena apa? Orang itu tidak mengisinya dengan apa? Pelarangan yang totalitas tadi, anak dikungkung. Ya. Nah, sehingga ketika datang ke temannya, kondisi kering, temannya yang mengisi. Kagumlah dia pada temannya, akhirnya meniru. Sementara orang tuanya lah justru yang mengeringkan tangki cintanya. Itu kalau dengan kemarahan atau hal yang lain, atau mungkin terlalu over nasihat. Ya. Anak juga, ini kok banyak anu enggak percaya sama saya kayaknya Bapak Ibu. Ya. Selalu saja bilang begini-begini, padahal aku sudah tahu, hati-hati ya, tahu, saya tahu. Gitu. Tapi kenapa kok enggak begitu percaya sama saya? Nah, itu juga bisa mengeringkan tangki cinta anak. Nah, itu justru kalau kering dia akan diisi oleh yang di luar. Nah, ini antara lain bahasa-bahasa yang bisa apa namanya mengisi tangki cinta anak, dan dengan inilah kita berlomba-lomba. Ya, ketika kita khawatir anak kita nanti diisi tangki cintanya oleh pengaruh buruk dari luar, maka jangan mau kalah ya dengan pengaruh buruk dari luar untuk mengisi tangki cinta anak kita. Kalau kita mengisi tangki cinta sampai membuncah, ya, sampai penuh, anak kita betul-betul kagum dan mengidolakan kita, maka insya Allah itu anak akan menjadi imun. Ya, tapi kalau anak berangkat dari rumah untuk keluar dalam keadaan mungkin jengkel sama orang tuanya, dalam keadaan merasa dimarahi oleh orang tuanya, nah, maka anak akan mudah sekali tidak imun itu. Nah, ini maka Bapak Ibu semua, untuk menyikapi hal ini Bapak Ibu, kita tidak boleh terlalu membiarkan anak, ya, ketika mereka bergaul dengan lingkungannya, dan juga tidak boleh terlalu mengekang anak, ya, sehingga dia sama sekali tidak boleh keluar untuk bergaul. Maka pendidikan yang benar itu adalah di tengah-tengah di antara pengekangan dan pembiaran ini terkait dengan masalah sosial. Nah, sekarang pertanyaan terakhir Bapak Ibu semua, bagaimana agar orang tua dapat menyajikan bahasa hati kepada anaknya? Ini karena apa? Karena tidak semua orang tua itu mampu mengungkapkan bahasa hati tadi. Ya. Ya. Ini syaratnya bagaimana? Syaratnya adalah orang tua harus terisi penuh tangki cintanya dulu. Baru kemudian dia akan bisa mengisi tangki cinta anaknya. Ini. Nah, orang tua yang penuh tangki cintanya itulah yang disebut dengan orang tua yang dewasa. Dewasa, betul-betul dewasa. Akhirnya bisa menumpahkan kasih sayangnya kepada anaknya. Tapi kalau orang tua ini belum tuntas dengan dirinya, ada hutang pengasuhan di masa lalu, tangki cintanya masih kering, bagaimana bisa mengisi tangki cinta anaknya? Ya, akhirnya sama-sama kering. Sehingga yang terjadi adalah saling curiga, saling berantem, ya, saling tidak percaya. Ini yang terjadi karena apa? Orang tua tangki cintanya kering, anak juga kering. Maka marilah kita jadikan diri kita sebagai orang tua yang benar-benar sudah dewasa. Inilah sosok orang tua dewasa, inilah yang bisa mengimun anaknya dari faktor lingkungan yang buruk. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu semua terkait dengan masalah imunitas sosial. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Baik Ustaz, jazakallah khairan atas penjelasan materi di kesempatan malam hari ini mengenai materi kita yang berjudul imunitas sosial. Semoga dapat kita pahami bersama. Dan selanjutnya untuk lebih memperluas pembahasan, Silakan kami persilakan bagi Anda para pendengar, Sobat Qurani dan keluarga Qurani dimanapun Anda berada. Silakan untuk dimanfaatkan beberapa menit ini, sekitar 20 menit ke depan, untuk mengirim pertanyaan kepada kami sehingga dapat kami bacakan di malam hari ini dan dijawab oleh Al-Ustadz Abdul Khaliq. Baik Ustadz, ini sudah ada pertanyaan yang sudah masuk melalui WhatsApp di nomor 0898-0092-588. Kami bacakan yang pertama. Ini pertanyaan dari kemarin Ustadz ya, di pertemuan di pekan yang lalu. Kita punya hutang pada beliau dari Ibu Dati di Surabaya. Beliau bertanya, Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Anak saya perempuan Ustadz, umur 11 tahun tapi belum balik. Secara bertahap berubah menjadi anak yang pendiam, penyendiri dan cenderung menarik diri dari pergaulan teman-temannya. Awal kali saya ingat pencetusnya adalah dia dibully dan dibohongi oleh teman-temannya, teman dekat terutama, yang dia sudah anggap sebagai sahabat dari kecil. Kondisi ini membuat dia memiliki citra negatif atau minder terhadap dirinya sendiri, merasa tidak layak punya teman, merasa tidak disukai teman, dan merasa tidak cantik. Dan dia juga tidak berani untuk mengemukakan pendapat atau pemalu Ustaz. Kami sebagai orang tua yang selalu mencoba membesarkan hatinya, namun belum berhasil untuk mengembalikan keceriaannya seperti sedia kala. Pertanyaannya Ustaz, bagaimanakah saya bisa membantunya Ustaz? Mohon saran dari Ustaz. Silakan Ustaz. Masya Allah ya, barakallahu fikum ya, Ibu Dati ya, yang ada di Surabaya. Jadi perlu kita ketahui bahwa kondisi Ananda itu insya Allah fitrahnya terluka. Dan menurut cerita Ibu tadi, luka itu diperoleh dari luar rumah, yaitu dari temannya. Dia merasa terbuli. Kemudian kalau saya bisa memperkirakan karakter anak yang unik ya pada Ananda tadi dari cerita Ibu, tipe Ananda adalah tipe anak yang peka perasaannya. Ya, karena kebanyakan anak yang terbuli itu adalah anak-anak yang peka perasaannya. Ya, sehingga hatinya itu gelas-gelas kaca ibaratnya, sehingga mudah retak. Retak di sini adalah mudah tersakiti. Nah, kalau sudah demikian akhirnya anak itu menjadi berubah sikap ya, akibat dari faktor lingkungan tadi. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua? Yaitu berusaha membasuh luka anak itu sehingga harapannya kembali tumbuh fitrahnya. Fitrahnya kembali tersembuhkan dari luka tadi akibat bullying tadi. Ya. Nah, bagaimana caranya? Jadi perlu kita ketahui bahwa fitrah setiap manusia itu selalu mengarah atau mendorong ya, atau mengarahkan manusia itu kembali kepada posisi setimbang ya, ke posisi asal. Contoh ya, ketika kulit kita terluka Bapak Ibu, ini fitrah yang terkait dengan fisik ya, sebab fitrah itu ada fitrah yang fisik, terkait dengan mental juga ada. Ketika kulit kita terluka, tergores, kemudian tidak kita obati, kita biarkan saja, kita makan biasa sebagaimana aktivitas kehidupan sehari-hari, tidur dan sebagainya, maka insya Allah luka itu akan sembuh selama luka itu tidak diperparah kondisinya ya, tidak ditambah lukanya. Maka insya Allah itu lambat laun akan sembuh dengan sendirinya. Itulah fitrah yang terkait dengan fisik, yaitu selalu mengembalikan kepada posisi normal. Ya, ini fitrah fisik. Demikian juga mental. Ya, ketika anak terluka mentalnya sebagaimana cerita Ananda tadi, ketika lukanya itu tidak ditambah, maka terjadilah proses self healing namanya itu ya, yaitu penyembuhan sendiri dengan fitrahnya itu. Karena fitrah manusia secara psikis atau psikologis itu ingin selalu kembali kepada posisi nyaman, posisi tentram. Maka yang kita lakukan terhadap Ananda tadi, seandainya kita mungkin tidak bisa mempercepat sembuhnya luka tadi, yaitu setidaknya kita tidak menambah luka, ya, luka hati anak, tidak menambah. Ya, kalau memang kita enggak bisa segera menyembuhkan, maka insyaallah taala lambat laun ananda akan sembuh dari penyakit psikisnya tadi. Ya, atau dari luka hatinya tadi. Ini. Jadi kalau kita enggak bisa melakukan apa-apa, setidaknya tidak menambah lukanya. Nah, kalau anak yang kondisi batinnya peka tadi, apa yang menjadikan anak terluka? Yaitu apabila anak disalahkan. Menyalahkan ini contohnya begini, kenapa kamu gak berani melawan? Padahal tipenya anak adalah yang perasaannya peka, memang dia menerima, tapi menerima dengan sakit hati. Dan dia gak berani melawan, karena memang kondisinya baper tadi. Kemudian kita mungkin orang tua memaksakan dia, ayo kamu lawan, kamu kalau begini gak benar, nah itu akan menambah luka anak. Atau mungkin terlalu banyak nasihat secara lisan. Kamu harus berani nak, enggak, itu gak usah dipikirkan, gitu aja mau usah dipikir. Nah, ini justru akan nambah melukai, karena apa? Yang dibutuhkan anak itu bukan banyak nasihat lisan, tapi adalah sentuhan hati, yaitu bahasa-bahasa hati. Karena yang sakit hati bukan logika anak atau pemahaman anak. Anak sudah tahu bahwa dibully kemudian menjadi tidak baik itu enggak, menjadi apa namanya, berubah sikap, menyendiri, tidak mau bergaul, itu tidak baik. Itu bukan masalah pemahaman atau ilmu anak yang terjadi pada anak ini, bukan itunya yang terluka, tapi hati anak yang terluka. Dia merasa temannya tidak menyayangi. Kemudian itu tadi ya, yang langkah pertama, jika kita tidak bisa berlaku untuk melakukan untuk penyembuhan segera, maka setidaknya tidak menambah luka anak. Kemudian yang kedua ya, jika kita ingin segera ingin membasuh itu, maka sentuh hati anak. Ya, ya dengan lima bahasa tadi sebenarnya itu. Lima bahasa itulah yang bisa menjadikan anak itu merasa tentram, merasa disayang. Jadi intinya adalah cara membasuh luka anak tadi, jadikan anak merasa disayang, yaitu dengan mengisi tangki cintanya. Ya, kalau anak sudah merasa disayang, nyaman, akhirnya dia mengagumi ibunya atau orang tuanya, maka barulah nasihat masuk. Ya, nak, ayah bunda sayang sama kamu. Dan itu betul-betul anak sudah merasakan, bukan ketika hatinya belum disentuh. Jadi kata-kata nasihat seperti itu adalah setelah hatinya tersentuh dan anak merasa kagum dan mencintai orang tuanya, baru nasihat lisan masuk. Ayah dan bunda itu sayang sama kamu, nak. Dan anak itu merasa betul, karena sebelumnya sudah dilakukan bahasa hati. Nah, sudah anak, gak apa-apa, kamu mungkin bisa bicara sama temanmu itu. Ya, nanti kalau ada apa-apa bilang saja sama ayah, bilang saja sama ibu. Kalau anak sudah merasa percaya sama ayah ibunya, maka dia insya Allah akan berani. Begitu nanti menghadapi temannya dia sakit hati, kembali ke ayah ibunya, cerita dan sebagainya, terbasuhlah. Sehingga lama-lama anak akan menjadi imun. Jadi dua hal yang bisa dilakukan ibu. Yang pertama, jika kita enggak bisa melakukan apa-apa, setidaknya jangan tambah luka hati anak. Insya Allah nanti akan terjadilah self healing. Ya, dia akan sembuh sesuai apa namanya, mengikuti perkembangan usianya. Yang kedua adalah dengan apa? Dengan bahasa-bahasa hati tadi. Ya, karena yang dibutuhkan anak adalah bahasa hati. Itu akan lebih mempercepat ya, sampai anak itu menjadi kagum terhadap orang tua. Sehingga setelah kagum baru kemudian nasihat diberikan. Dengan tentu saja dengan menguatkan bahwa ayah bunda adalah sangat sayang kepada kamu. Itu setelah anak disentuh hatinya. Karena sentuhan hati itu tidak cukup hanya dengan nasihat lisan. Nah, itu Ibu mungkin yang bisa saya jawab, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahualam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih jazakal khairan atas nasihat dan jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh penanya dari Ibu Dati di Surabaya tadi yang bertanya, dan semoga bermanfaat untuk kita semua yang menyimaknya. Baik, pertanyaan selanjutnya masih datang dari WhatsApp Messenger. Kali ini datang dari Ummu Zubair. Beliau bertanya, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Semoga Ustaz, keluarga dan tim senantiasa selalu dalam perlindungan Allah Ta'ala. Amin. Afwan Ustaz, mau bertanya, bagaimanakah cara menjelaskan mengenai pembuahan yang terjadi pada manusia kepada ananda yang saat ini baru berusia 11 tahun, yang duduk di kelas 6 SD. Karena di kelas tersebut mata pelajaran IPA sudah diajarkan mengenai perkembangbiakan, sedangkan dari guru yang menjelaskan justru menimbulkan banyak pertanyaan pada diri ananda kepada orang tua. Semisal bagaimana cara bertemunya antara benih-benih keduanya. Kemudian saya tidak berani menjelaskan karena takut salah, dan saya alihkan ke hal yang lain, semisal ciri-ciri balik, Ustaz. Karena Ananda belum balik dan menurut saya masih terlalu dini untuk membahas tentang perkembangbiakan manusia. Bagaimanakah hal tersebut, Ustaz? Apakah ya, tepat, Ustaz? Ya, jadi ini terkait dengan masalah pendidikan seksual, ya. Jadi kapan kita akan blak-blakan menjelaskan tentang masalah reproduksi, ya, masalah terkait dengan masalah seksualitas, hal-hal yang mungkin tabu dibicarakan, khawatir anak akan salah paham, dan terlebih lagi mungkin anak akan penasaran, ya, untuk mencobanya. Ini dikhawatirkan oleh orang tua. Nah, ini ternyata masing-masing anak itu berbeda-beda, tergantung bagaimana tingkat kedewasaan anak tersebut. Kalau sifat anak tersebut ternyata ketika usia sudah 11 tahun, tapi ternyata sifat kekanak-kanakannya itu masih muncul dominan, walaupun sudah 11 tahun menjelang balik, atau mungkin dia bisa jadi sudah balik, tapi ternyata sifat kekanak-kanakannya itu masih mendominasi, maka penjelasan kepada anak tersebut masih berupa semacam permisalan-permisalan secara global saja. Ya, sebagai contoh misal, nah, terjadinya pembuahan itu karena apa? Contoh misal, ya, ketika sesuatu cairan misal, ya, kamu membuat cairan yang dicampur kemudian menjadi menggumpal, ya, itu ya. Jadi misal mencampur bahan A dengan bahan B, kemudian terjadilah reaksi, maka terjadilah sebuah gumpalan atau menjadi semacam gel. Nah, itulah yang antara lain karena apa? Karena bertemunya dua zat akhirnya akan memunculkan zat yang baru. Itu mungkin permisalan seperti itu bisa. Ya. Atau mungkin kalau memang anak itu masih pemahamannya kedewasanya masih kurang, masih kekanak-kanakan dan khawatir orang tua apabila dijelaskan itu anak menjadi salah pemahaman, itu ceritakan secara global saja. Bahasanya mungkin kalau kita bisa mengalihkan apa yang ibu lakukan atau bapak lakukan itu dengan berbicara masalah akil balik, itu bagus juga. Sebab apa? Sebab tidak semua pertanyaan anak rasa ingin tahu itu dituntaskan. Kalau memang yang apabila dijawab itu ada madorot, ya, kembali kepada kaidah bahwa kita menghindari madorot itu kita dahulukan, ya, didahulukan dari kita berbuat kebaikan. Menuntaskan kebaikan anak itu, rasa ingin tahu anak itu bagus. Tapi kalau kemudian kita jawab apa adanya, kemudian muncul madorot, ya, maka kita tunda. Ya, jadi intinya bahwa untuk menjelaskan kali ini masing-masing anak berbeda-beda, dan orang tualah yang paling tahu kondisi anak. Kira-kira kalau saya ceritakan ini seperti apa, ya sudah, pakai naluri orang tua masing-masing, pakai perkiraan atau tebakan orang terhadap anaknya. Kalau kayaknya ini saya ceritakan kok jadi madorot, ya sudah, gak usah ceritakan. Tapi kalau orang tua kok mantep, kayaknya sudah mantep hal ini saya ceritakan, sudah, ceritakan aja. Nah, maka akhirnya dikembalikan kepada bagaimana orang tua memperkirakan masalahkah madorotnya. Kalau ternyata ada madorot, gak usah ceritakan. Kalau ternyata ada gak ada madorotnya, ya maka diceritakan. Jadi kalau ada madorot, cegah. Kalau gak ada madorot, bisa diceritakan. Intinya demikian. Dan itu yang paling tahu adalah kedua orang tua. Wa'alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua yang menyimaknya, terutama bagi penanya tadi dari Ummu Zubair yang bertanya. Semoga dapat dipahami. Pertanyaan selanjutnya masih datangnya dari WhatsApp Messenger. Kali ini datang dari hamba Allah, tidak menyebutkan nama dan tempatnya, Ustaz. Beliau bertanya, bismillah, semoga Ustaz dan tim senantiasa dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin. Afan izin bertanya, Ustaz, bagaimanakah caranya menghilangkan egosentris terhadap anak yang usianya sekitar 7 tahun? Karena dia ketika bermain tidak mau kalah. Ketika tidak bisa melakukan sesuatu, selalu teriak-teriak. Tetapi di sisi lain, saya melihat karakter keimanannya sudah tumbuh. seperti bersemangat ketika sholat ke masjid, dan apapun yang dia lakukan selalu dikaitkan dengan Allah. Dan dia juga sudah tahu apapun yang dia dapatkan semuanya datangnya dari Allah Ta'ala. Dan mohon nasihatnya Ustaz, apa saja, mungkin itu saja Ustaz, karena pertanyaan selanjutnya tidak bisa kami tanyakan Ustaz, karena masih banyak pertanyaan yang lain. Mungkin satu saja itu dulu Ustaz. Ya, bagaimana menuntaskan egosentris? Kalau secara kaidah, menuntaskan egosentris itu antara lain, apapun yang dilakukan anak selama tidak membahayakan dirinya, tidak membahayakan orang lain, kemudian tidak melanggar norma yang ada di masyarakat, kemudian kita mampu, ya istilahnya aman dompet kita, maka kita berusaha memfasilitasinya. Ini itu cara menuntaskan egosentris. Ya, namun kalau kita diperhatikan dari pertanyaan tadi, anak yang sudah tumbuh karakter keimanannya, itu menandakan bahwa egosentrisnya sudah mulai menurun sebenarnya. Ya, indikator egosentris menurun itu tumbuh karakter keimanan. Nah, maka bisa jadi ya, yang dilakukan ananda itu adalah potensi uniknya. Kalau bisa dikatakan bakatnya. Maka kalau kita lihat pembagian bakat itu secara garis besar kan ada 3 ya. Kemudian dibagi lagi menjadi 8. Ya. Maka tipe anak ini adalah tipe anak yang suka mempengaruhi. Kalau dalam bahasa yang umum ya mungkin disebut commander, ya, influencer ini, atau mungkin dalam bahasa itu apa namanya, sidah atau tegas, ya, ya. Jadi itu adalah karakter ananda begitu, yang mungkin kalau dia besar itu memang cocok menjadi seorang pemimpin, seorang manager, supervisor yang berusaha mengatur orang lain, menghadapi orang lain, jadi debt collector. Nah, itu bayangannya demikian ananda ini. Nah, kalau memang itu adalah potensi unik pada diri anak dengan catatan karakter imannya sudah tumbuh, maka tugas orang tua adalah mengarahkan ke panggung yang tepat. Ini ya. Karena anak seperti ini cenderung selalu ingin menekan, menguasai orang lain. Ya, karena tidak dapat tempat, akhirnya dia berusaha mengganggu temannya. Karena sifat dari bakat itu adalah mendorong, ya, nagih itu maksudnya apa, harus dituntaskan itu sifat bakat begitu. Karena tidak ada tempat yang tepat, ya, panggung yang tepat atau kegiatan yang tepat, akhirnya ditumpahkan kepada siapapun. Karena apa, bakat menuntut untuk ditumpahkan. Maka tugas orang tua, kalau memang ananda ini adalah potensinya dari di situ, antara lain carikan panggung yang terkait dengan mengendalikan orang. Antara lain mungkin dijadikan koordinator kegiatan di rumah. Bisa jadi mungkin dijadikan koordinator di sekolah. Ya, contoh misal, di sekolah kita ada program kebersihan. Kamu nak ya yang jadi koordinator, ya kamu nanti mimpin teman-temanmu, ngatur temanmu, pokoknya bapak ibu guru pengennya bereslah bersih karena kamu mampu untuk mengarahkan teman-teman. Itu contoh misal demikian. Sehingga sifat ingin mempengaruhi orang, mengalahkan orang lain itu ditempatkan pada panggung yang tepat sebagai koordinator. Ini makanya kita pandai-pandai ya untuk memberikan panggung pada dia dengan segala apa ya, karena dia sifatnya ingin mempengaruhi ya, dipercaya untuk memimpin. Ya, dikasih tanggung jawab. Maka tipe-tipe anak yang komander ini, yang suka mempengaruhi, yang asidah ini, itu adalah cara memberikan meredam emosionalnya adalah diberi tantangan. Ya. Ya, karena enggak ada tantangan sehingga dia menumpahkannya ke teman-temannya itu. Teriak-teriak. Tapi begitu ada tantangan, itu yang justru tepat sekali, maka dia akan banyak berpikir ke situ, ya. Merasa nyaman di situ karena apa, tantangan yang diberikan itu akan bermanfaat gitu. Apabila dia mau melakukannya. Itu tadi contohnya misal, wah ini teman-teman malas-malas semua ini. Ya, satu kelas enggak ada yang mau membersihkan ruangan, enggak ada yang membersihkan halaman. Ini saya serahkan kamu ya. Ya, itu teman-teman disuruh ke, atau nyapu, membersihkan, ngepel dan sebagainya. Ya, pokoknya ustaz tahu atau Bapak Ibu guru taunya beres bersih, nanti kamu akan diberi hadiah. Nah itu biasanya anak semangat banget karena ada tantangan itu tadi. Nah itu insya Allah demikian ya. Jadi intinya ya, karena anak itu memang karakter uniknya itu, bakatnya itu, ya itu bukan karena luka ya atau egosentris yang belum tuntas, tapi ternyata itu adalah sifat unik, maka kita carikan panggung yang tepat. Itu tergantung orang tua bagaimana mengenal anaknya dan kreativitas orang tua dalam menghadapi anaknya. Demikian wa'alam bisawab. Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kami bacakan pertanyaan selanjutnya, datangnya dari Maulvi Abu Arham di Lombok ini, kemungkinan Nusa Tenggara, Ustaz. Beliau bertanya, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Semoga Ustaz dan kita semua selalu mendapatkan taufik untuk beramal soleh dari Allah Ta'ala. Izin bertanya Ustaz, jika orang tua belum terisi tangki cintanya, kemanakah orang tua harus mencari tempat yang dapat mengisi tangki cinta tersebut? Silakan Ustaz. Ya, jadi Mas Abu, pertanyaan yang sangat bagus ini. Itulah inti dari imunitas sosial itu adalah orang tua dulu ya, untuk terisi tangki cintanya. Kalau tangki cinta anak itu kering, orang tua yang mengisi. Nah sekarang pertanyaannya, kalau orang tua yang kering, siapa yang mengisi? Apakah menuntut kepada anak? Kalau menuntut kepada anak, jadilah masalah. Akhirnya orang tua melukai anak. Sama-sama kering, akhirnya terjadilah kadang antara orang tua dan anak itu terjadi perselisihan, ya berantem atau cekcok ya, itu karena apa? Masing-masing kering tangki cintanya, masing-masing ingin diisi. Nah sementara tidak ada yang mengisi. Nah bagaimana sekarang biar orang tua itu tangki cintanya terisi penuh? Kita kayaknya enggak pantas deh kemudian teriak-teriak minta tolong deh. Mungkin suami minta tolong kepada istri, ini tangki cintaku kan kering, kamu isi dong. Enggak mungkin demikian. Yang kita lakukan adalah tazkiyatun nafas ya. Karena sejatinya tangki cinta kering itu penyakit hati ya, penyakit hati ya, bisa karena sombong, hasad, dengki ya, cemburu yang berlebihan ya, marah, itu bisa jadi demikian. Makanya tazkiyatun nafas itu ya pembersihan hati. Sebenarnya hakikat dari keringnya tangki cinta itu adalah hati yang sakit gitu. Maka antara kita istighfar ya, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kita perbanyak istighfar dengan harapan apa? Kalau kita mengakui bahwa kita memiliki banyak kesalahan, hati kita ada penyakit, dan penyakit hati itu muncul karena diri kita, bukan dari Allah Ta'ala ya. Karena Allah Ta'ala itu menciptakan manusia sudah fitrah bersih hatinya, tapi ternyata menjadi kotor, itu kesalahan kita. Maka kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah mengakui bahwa diri kita ada penyakit, kemudian kita tahu ya, memahami asma wa sifat Allah bahwa itu Maha Pengampun, Maha Penyayang, akhirnya kalau hati kita merasa bahwa Allah itu sangat sayang sama kita, yakin hakul yakin bahwa Allah sayang sama kita, itulah justru puncak dari pengisian tangki cinta ya. Siapa yang bisa mengisi tangki cinta manusia yang sampai begitu luar biasanya? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau setiap manusia atau manusia itu merasa dirinya sudah disayang oleh Allah, sehingga dia banyak bersyukur betapa sayangnya Allah kepadaku, itulah sebenarnya puncak dari pengisian tangki cinta. Maka marilah kita muhasabah ya, untuk mengetahui penyakit-penyakit hati kita, kemudian kita istighfar mohon ampun kepada Allah atas penyakit itu. Kita minta kepada Allah agar menyembuhkan penyakit itu ya. Hanya Allah yang bisa menyembuhkan penyakit kita. Maka akhirnya kalau kita dengan didasari rasa ikhlas ya, hati kita kemudian menjadi tenang insya Allah Ta'ala. Maka muncullah rasa syukur yang akhirnya merasa bahwa Allah begitu sayang kepada kita. Maka itulah hati kita akan terisi tangki cintanya penuh, dan setelah itu barulah kita bisa mengisi tangki cinta anak-anak kita. Apa kesimpulannya Bapak Ibu? Yaitu ikhlas ya. Kalau sudah merasa kita ikhlas, itu berarti kita merasa Allah sangat sayang sama kita ya. Itulah puncak dari pengisian tangki cinta, adalah bagaimana kita selalu mengoreksi keikhlasan kita. Dan ikhlas itulah yang mempermudah kita selalu mentazkiyah atau mensucikan jiwa kita. Itu mungkin yang bisa kita lakukan ya, termasuk amalan-amalan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir, salat malam, itulah sebenarnya amalan-amalan yang bisa menguatkan keikhlasan kita, kecintaan kita kepada Allah, sehingga kita merasa disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu sebenarnya adalah pengisian tangki cinta ya, yang dilakukan sendiri ya oleh orang tua ya. Jadi itu yang bisa dilakukan. Jadi intinya adalah sebelum kita mendidik anak-anak kita, mari kita sucikan hati kita terlebih dahulu ya. Karena apa? Karena pendidikan masa lalu kita kadang-kadang melukai hati kita, maka kita bersihkan. Setelah bersih baru kita bisa mendidik anak-anak kita dengan baik. Itu intinya demikian ya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, terima kasih jawabannya. Jazakallahu khairan. Semoga dapat dipahami oleh Bapak Maulvi Abu Arham tadi yang bertanya, dan kita semua yang menyimaknya. Baik, selanjutnya pertanyaan terakhir Ustaz, dari dua penanya yang berbeda namun selaras pertanyaannya, dari Alta Abdurrahman dan Fitrah Islam Channel dari live chat YouTube. Yang pertama, assalamualaikum Ustaz. Anak saya usia 11 tahun. Saya mau bertanya Ustaz, bagaimanakah cara menyikapi anak yang terkontaminasi oleh lingkungan dan tidak mau bersama orang tuanya karena terlalu banyak diceramahi? Mohon nasihatnya Ustaz. Kemudian yang kedua, izin bertanya Ustaz, bagaimanakah menyikapi seorang bapak yang sangat overprotektif terhadap anaknya, anak laki-laki yang berusia kurang lebih 19 tahun. Semisal pergi selalu ditanya kemana dan di mana. Demikian Ustaz. Silakan Ustaz. Yep, ya. Jadi yang pertama tadi, anak sudah terkombinasi dengan lingkungan sehingga enggak mau dengan orang tuanya. Karena terlalu banyak diceramai orang tuanya. Jadi permasalahannya demikian. Kenapa anak terlalu banyak diceramai justru malah menjauhi orang tua? Karena dalam menangani permasalahan anak itu kan ada tiga. Ya, sebagaimana telah kita bahas beberapa waktu yang lalu, yang pertama adalah dengan bahasa hati. Yang kedua yaitu bahasa lisan, yaitu ceramah-ceramah itu. Yang ketiga adalah bahasa ketegasan, yaitu dengan hukuman atau konsekuensi. Nah, sedangkan ananda tadi yang terkontaminasi dengan lingkungan tadi, itu permasalahannya adalah di bahasa hati. Hatinya yang ingin disentuh orang tuanya, tetapi ternyata orang tua menyentuhnya dengan nasihat lisan, itu untuk menyentuh akal ya. Jadi hati, akal, dan fisik ya. Jadi permasalahannya anak bukan di akal ya. Anak sudah tahu ya tentang masalah baik buruknya lingkungan, itu sudah paham, tapi ternyata hati anak yang ingin disentuh. Maka dengan nasihat lisan itu jadilah over nasihat ya. Overdosis nasihat anak itu. Karena kalau sudah overdosis akhirnya menjadi madorot. Nasihat itu baik, tetapi kalau sudah overdosis berlebihan dan tidak tepat sasaran, maka melukai anak. Jadi intinya bahwa anak tersebut itu ingin disentuh hatinya. Mengapa dia cenderung kepada lingkungan? Karena apa? Lingkunganlah yang anak itu merasa bahwa lingkunganlah yang menyayangi dia. Lingkunganlah yang bisa mengisi tangki cinta dia. Sementara orang tua tidak mengisi, malah mengeringkan. Karena apa? Dengan over nasihat tadi ya, tidak tepat dalam mengungkapkan cintanya kepada anak. Saya yakin ketika orang tua menasihati itu karena dasar cinta, tetapi justru anak merasa bahwa orang tuanya itu melukai dia karena apa? Salah bahasa. Maka yang dilakukan orang tua adalah, untuk pertanyaan yang pertama ini adalah, sentuh ananda bukan dengan bahasa logika, yaitu bahasa lisan, tapi dengan bahasa hati yang sudah diterangkan tadi. Ya, ketika anak mau keluar ya, kemana nak itu. Atau mungkin kita enggak usah apa namanya bertanya, tetapi dengan wajah ceria itu loh. Atau mungkin bahkan kita memfasilitasi. Memfasilitasi ini bukan berarti kita menjerumuskan anak karena di luar tidak baik, tapi dalam rangka untuk mengambil hati anak. Ya. Karena Rasulullah itu kadangkala ya, ketika ada seseorang, contohnya yang sering saya ungkap itu Sumamah bin Utsal ketika diikat di tiang masjid. Itu harusnya kan dieksekusi karena dia telah banyak membunuh sahabat kan. Tapi ternyata ketika ditanya Rasulullah dengan halus lembut, dia sombong jawabannya. Rasulullah tidak memberikan nasihat, kamu jangan sombong Sumamah, tidak. Justru malah difasilitasi Rasulullah. Besok kedua tahun hari kedua ditanya sombong lagi. Rasulullah tetap memerintahkan sahabat untuk melayani Sumamah dengan baik. Itu bukan berarti Rasulullah itu mendukung sombong, tapi dalam rangka untuk mengambil hati Sumamah. Dan ternyata pada hari ketiga Sumamah dibebaskan, diambil lagi hatinya, muncul rasa kagum Sumamah kepada Rasulullah, dan dia masuk Islam. Ya, itu antara lain Ananda ini tadi, hati yang sebenarnya harus disentuh. Sudah berapa sering memuji Ananda? Pujilah, mungkin di lingkungan itu pasti ada baiknya, itu yang kita puji. Lingkungan memang jelek, buruk, kita gak suka, tapi saya yakin ada hal yang bisa dipuji terkait dengan lingkungan itu. Lakukan. Contoh misal, suatu saat misal ada temannya suka memberi hadiah. Oh, masya Allah ya, temanmu baik ya, suka memberikan hadiah. Itu yang kita kuatkan. Ya. Terus contoh lagi misal, walaupun itu lingkungan buruk, mungkin bisa jadi temannya ada yang rajin sholat. Oh, masya Allah temanmu itu rajin sholat ya. Itu yang kita kuatkan. Mengapa demikian? Kalau kita yang kuatkan adalah potensinya, maka kekurangan-kekurangannya atau hal-hal buruk itu akan tertutupi. Wa'at bi'isayyatal khasanata tamkhuha. Ikutulah perbuatan-perbuatan buruk itu dengan perbuatan-perbuatan baik. Kalau kita banyak menyebut-nyebut kebaikan temannya, maka insya Allah keburukan temannya itu akan dilupakan oleh anak. Yang teringat-ingat oleh anak adalah kebaikan-kebaikan temannya. Maka kemudian jangan kita anti ya, anti terhadap teman-temannya. Mari kita analisa kira-kira di lingkungan itu yang bisa kita puji apa, bisa kita apresiasi apa dengan bahasa-bahasa hati. Ya, kalau kita hanya membahas masalah apa namanya kekurangannya saja terus dengan nasihat-nasihat berulang-ulang, maka di pikiran anak itu ya berarti teman-temannya jelek, padahal dia mencintainya tapi orang tua nggak suka. Tapi kalau yang kita apresiasi adalah kebaikan-kebaikannya terus kita ungkapkan ke anak, maka di pikiran anak bahwa temannya adalah baik dan orang tua suka dengan temannya. Ya. Dan akhirnya yang diingat adalah kebaikannya. Ingat bahwa apabila terjadi gelap, maka yang kita bahas bukan gelap. Ya, yang kita bahas adalah cahaya, adalah itu potensi. Maka begitu cahaya muncul, ya padahal masalahnya bukan cahaya, masalahnya adalah gelap. Ya, maka begitu potensi ini muncul, yaitu berupa cahaya, otomatis gelap akan hilang. Maka pengaruh buruk anak tadi, apabila kita yang sampaikan ke anak-anak adalah komentar kita terhadap teman-temannya adalah yang baik-baik, yang kita amati, maka insya Allah keburukannya itu akan tertutupi. Yang ditiru oleh anak kita adalah kebaikannya saja. Ya, jadi intinya penyebabnya adalah tadi salah tindakan, ya, yang perlu disentuh hati, tapi yang disentuh adalah ternyata adalah akal. Yaitu bahasa lisan itu menyentuh akal. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu terkait dengan orang tua atau ayah yang overprotective. Ya. Jadi perlu kita ketahui bahwa terkait dengan masalah lingkungan ini kita ambil jalan tengah. Jalan tengah adalah jalan yang paling lurus, paling benar. Ya. Ketika anak keluar, ya kadangkala kita percaya, yakin bahwa anak kita berbuat baik. Ya. Kemudian di sisi lain kita juga harus ada rasa khawatir. Jangan-jangan nanti anak saya begini-begini. Maka ketika anak pergi, ya, kemudian setelah pulang, ya, mungkin kalau tidak terjadi apa-apa kita merasa nyaman, ya sudah biarin saja. Nanti sekali kita tanyakan, kok pulangnya terlambat, kenapa? Kita tanyakan. Terus nanti mungkin iseng-iseng, tapi bukan sifatnya introgresi, ya. Bukan integrasi, tapi sifatnya ketika santai ngobrol, kamu kalau main kemana sih kok ayah penasaran gitu. Ini kan akan beda pertanyaannya kalau begitu anak pulang langsung ditanya dari mana kamu, itu beda. Padahal intinya sama, kita ingin tahu anak itu kemana. Atau mungkin ketika anak mau pergi, kalau ditanya demikian, mau kemana gitu ya, dengan pertanyaan begini, oh masya Allah semangat sekali, kalau boleh tahu ayah, kalau ayah boleh tahu kamu pergi kemana, barangkali ayah bisa bantu atau nganter. Itu akan beda, walaupun sebenarnya tujuan kita ingin tahu anak kita kemana. Nah, itulah bahasa-bahasa hati Bapak Ibu semua, ya. Kelembutan itu adalah bahasa-bahasa hati yang kemudian bisa menjadikan anak kagum sama kita. Intinya adalah kekaguman itu, ya. Kalau belum ada kekaguman anak kepada kita, maka bagaimana mungkin mereka akan mau mendengar nasihat kita. Ini jadi sekaligus ini mungkin saya simpulkan ya, dari semuanya ini ya, ketika kita menghadapi masalah anak apapun masalahnya, pertanyaan yang pertama dalam hati kita adalah, sudahkah anakku mengagumi aku? Ini itu saja. Padahal cara membuat kagum tadi sudah dijelaskan. Ya, itu saja pertanyaannya. Kalau mudah dalam hati kita mengatakan anakku belum mengagumi aku, maka selanjutnya akan ada kesulitan. Bagaimana dia akan mendengar nasihat kita? Dia tidak mencintai kita. Tapi kalau mungkin dalam hati kita sudah mengatakan, oh kayaknya anak saya sudah kagum sama saya, sudah cinta sama saya, maka nasihat akan masuk insya Allah ta'ala. Nah ini ada namanya alur-alur pendidikan, ya. Maka alur-alur ini harus kita ikuti, tidak bisa kita langsung meloncat ke berikutnya sebelum yang ketika sebelumnya belum tuntas. Itu yang bisa saya sampaikan, ya. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Apabila ada sesuatu yang salah, ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada yang benar, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita kepada jalan yang benar dalam mendidik anak-anak. Harapan kita adalah ke depan umat ini, bangsa ini akan dikelola oleh generasi-generasi yang benar-benar berkarakter. Generasi yang benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai rasulnya, ya, mencintai agama ini, sehingga mereka betul-betul bersemangat, ya, untuk selalu berbuat baik dan berbuat baik, karena memang dasar dari semua pendidikan adalah rasa cinta. Demikian, ya, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.